وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد جماعة kaum muslimin kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian muamalah maliyah, kajian berkaitan dengan hukum-hukum Islam dalam jual beli, yang mana kita mengambil kajian kita ini pembahasannya dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Pada kajian kali ini kita akan bahas tema haramnya harta riba. Insyaallah kita akan membahas pengertian dari riba, sejarah riba, hukum riba, dan teori yang menghalalkan riba. Dan di akhir sesi kita akan adakan tanya jawab. Yang pertama yaitu pengertian riba. Secara bahasa, riba dalam bahasa Indonesia yaitu pertambahan. Secara bahasa, riba artinya adalah pertambahan. Adapun riba dalam syariat Islam yaitu pertambahan pada hutang piutang atau pertambahan pada komoditi ribawi yang dipertukarkan. Saya ulangi lagi, yaitu riba dalam pengertian hukum Islam yang dijelaskan para ulama, pertambahan pada hutang piutang atau pertambahan pada salah satu komoditi ribawi yang dipertukarkan. Jadi maksudnya tukar menukar komoditi ribawi yang mana salah satunya lebih dari yang lainnya. Contoh komoditi ribawi yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yaitu emas, perak, gandum, kurma, dan garam. Jadi ketika menukar emas dengan emas, tidak boleh ada yang bertambah. Artinya harus kalau 5 gram ditukar dengan 5 gram. Kalau 5 gram ditukar dengan 6 gram, maka terjadilah pertambahan yang diharamkan. Begitu juga kurma, ditukar kurma dan gandum dan dikiaskan pada komoditi ribawi yang disebutkan dalam hadis Nabi, komoditi lainnya yaitu pada emas dan perak dikiaskan mata uang, dan gandum kemudian kurma ini dikiaskan yaitu makanan pokok. Beras ditukar beras harus sama, 1 kilo ditukar dengan 1 kilo, walaupun jenisnya berbeda. Kalau ada yang bertambah, berarti pertambahannya ini diharamkan. Nah, inilah pengertian dari riba, yaitu pertambahan diharamkan. Sejarah riba ini diperkirakan oleh para peneliti sudah ada semenjak manusia mengenal mata uang. Diperkirakan mulai dari masa peradaban Sumeria, kemudian Babilonia, kemudian Asuria, dan peradaban Ibrani Yahudi dan Bani Israel. Ini perkiraan para peneliti. Tetapi sesuatu yang sudah kita pasti kebenarannya, bahwa riba ini sudah Allah sebutkan keberadaannya, yaitu dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Israel, Bani Israel, yang mana Allah menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 160 sampai 161, yang mana Allah mengatakan wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu, dan mereka melakukan riba, yaitu Bani Israel, yaitu umatnya Nabi Musa. Wa qad nuhu anhu, padahal mereka sudah dilarang oleh Allah Ta'ala untuk melakukan riba yang sudah kita jelaskan tadi pengertiannya. Kemudian, jadi umat-umat yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada mereka, para nabi dan rasul, selalu mengingatkan tentang haramnya riba. Baik itu pada Nabi Musa, Nabi Isa. Maka gereja-gereja dahulunya juga sudah menyampaikan tentang haramnya riba ini. Dan bagaimana masuknya riba ini ke Madinah dan kota Makkah? Maka orang-orang Yahudi, mereka mengetahui akan diutusnya Nabi di akhir zaman, dan mereka sudah mengetahui dan mereka berusaha mendapati Nabi tersebut, mencari Nabi tersebut, sehingga mereka sudah berpindah ke Yathrib, kota Madinah, dan juga mereka tinggal di Taif, dekat dari kota Mekah. Sehingga kebiasaan Yahudi ini melakukan riba dalam utang piutang dan juga dalam tukar menukar makanan pokok tadi, ya, mereka mendapatkan keuntungan yang banyak di Yathrib, sehingga banyak orang-orang Arab yang akhirnya mereka berhutang pada Yahudi dan mereka tidak mampu untuk bayar hutangnya, dan akhirnya menjadi budak, dan bahkan ada yang menyerahkan anak serta istri mereka kepada orang yang mereka berhutang padanya. Sehingga masuklah riba ini, ya, di kota Mekah dan kota Madinah. Dan bagaimana bentuk contoh-contoh riba yang ada ketika itu? Di antaranya, seorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas, kemudian disyaratkan bahwa nanti dikembalikan 11 keping emas. Kemudian contoh yang lain, seorang pinjam uang 10 keping uang emas sampai waktu tertentu. Ketika tidak mampu membayar waktu jatuh tempo hutang tersebut, maka akan dikenakan tambahan denda. Nah, ini pertambahan pada hutang piutang. Kemudian contoh juga yang mereka lakukan pada zaman itu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka meminjamkan untuk modal usaha. Contohnya 10 dinar, yang mana selama 1 tahun, yang mana setiap bulannya, ya, ini untuk modal, setiap bulannya yang memiliki modal tadi mendapatkan 2 dinar setiap bulannya. Kemudian begitu lewat 1 tahun, 10 dinarnya dikembalikan. Ya. Berarti ini juga yang sering di masa kita sekarang ini dengan alasan investasi, bahkan namanya bukan riba, bahkan yang mengatakan namanya investasi, ada yang namanya bagi hasil. Tetapi prakteknya ternyata bahwa menyerahkan uang 5 juta, setiap bulannya dapat 2% dari 5 juta, pada 6 bulan akan dikembalikan modalnya. Ini adalah riba. Ini adalah riba. Kemudian contoh yang mereka lakukan juga ketika itu, seseorang membeli barang dengan cara pembayaran tidak tunai atau dengan cicilan. Ketika tidak mampu membayar cicilan, maka akan ditambahkan utangnya. Maka Allah turunkanlah ayat tentang haramnya riba. Nanti akan kita bacakan ayat-ayat tentang riba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, beliau berkhutbah di padang Arafah dan beliau menyampaikan waribal jahiliyah maudu'un. Beliau ketika itu disaksikan oleh banyak orang ketika itu, kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah haji, beliau sampaikan bahwa seluruh riba-riba yang dilakukan di masa jahiliyah yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu pertambahan pada utang piutang, seluruhnya dihapuskan, diputihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hinakan baina yadayya maudu'an baina yadayya, saya putihkan, saya hapuskan, tidak ada lagi, tidak boleh. Karena Allah mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamun. Kalau kalian bertobat dari riba, maka kalian tidak boleh. Maka kalian hanya berhak modal kalian saja, pinjaman kalian saja, tidak boleh lebih dari pinjaman. La tazlimuna wala tuzlamun, sehingga kalian tidak menzolimi dan kalian juga tidak dizolimi karena uang kalian dikembalikan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada seluruh manusia ketika itu bahwa seluruh bentuk utang piutang yang kalian lakukan yang ada ribanya itu diputihkan bunganya, interestnya. Kalian hanya berhak utangnya saja, pokok utangnya saja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Beliau mengatakan wa awwalu riban adau ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib. Dan yang pertama kali saya hapuskan, saya putihkan, yaitu riba yang dilakukan oleh keluarga beliau, yaitu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi para bangsawan Quraisy, ya, mereka karena pengaruh dari Yahudi, mereka melakukan meminjamkan uang kepada orang-orang yang butuh. Bangsawan-bangsawan Quraisy, di antaranya itu Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa riba, ya, pertambahan utang dari pamanku Abbas bin Talib Ibnu Talib, saya hapuskan. Fa innahu maudu'un kulluhu, maka seluruh pertambahannya saya hapuskan seluruhnya, cukup bayar utangnya. Inilah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan contoh, baru beliau diikuti oleh yang lainnya. Maka kita akan mengetahui dalil-dalil tentang diharamkannya riba. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Bahwa setiap, di sini ayat ini Allah jelaskan, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Keuntungan pertambahan uang kalian dari hutang piutang itu Allah haramkan. Dan Allah menggantinya kalau kalian ingin uang kalian bertambah dengan cara lakukan jual beli, yaitu ada barangnya yang kalian lakukan. Kalian beli barang harganya 10.000, jual 12.000 misalkan, maka pertambahannya itu halal. Tapi pertambahan dari uang, maka Allah, itu namanya adalah riba dan Allah haramkan. Ketika Allah mengharamkan sesuatu yang pasti menzalimi, maka Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik, ada berkahnya, yaitu dalam jual beli. Di ayat yang lain Allah taala menyampaikan surah Al-Baqarah 278, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Hai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Allah menyeru kepada orang-orang beriman untuk takut kepada Allah. Kemudian bagaimana bentuk keimanan dan bentuk takut kepada Allah, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan kalau kalian masih melakukan riba, sisa-sisa riba kalian tinggalkan. Kemudian Allah yakinkan kembali, in kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul orang beriman. Artinya kalau kalian tetap melakukan riba, maka keimanan kalian berkurang. Dan bahkan kalau kalian mengharamkan, menghalalkan riba, bisa-bisa imannya menjadi hilang. Karena sudah mengingkari salah satu syariat Allah tentang haramnya riba. Bahwa Allah telah mengharamkan riba, kalian halalkan, berarti kalian sudah keluar dari Islam. Karena konsekuensi dari menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala, maka ini menyebabkan kepada kekufuran. Kemudian di ayat lain 279, Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih, kalau kalian tidak melakukan, tidak meninggalkan riba, berarti kalian mengizinkan untuk diperangi Allah dan Rasulnya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, surat Al-Baqarah 275. Ini sama yang tadi ya, cuman Allah memberikan bentuk ancaman yang lain. Allah mengatakan, faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih, siapa yang sudah sampai kepadanya peringatan dari Allah, fantaha falahu masalafa wa amruhu ilallah, maka berhentilah ya, dan yang berlalu biarkan berlalu. Artinya yang berlalu karena tidak tahu, maka Allah, semoga Allah, kalau dia bertobat kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni taubatnya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya tergantung pada Allah. Wa man ada, dan Allah mengatakan, siapa yang sudah tahu dan kembali tetap melakukan riba, setelah dikasih tahu bahwa ini riba, bahwa ini haram, dan tetap melakukannya, ya, faulaika ashabun nar, maka Allah mengatakan, maka mereka penduduk neraka. Allah memastikan kalau tetap melakukan riba akan masuk neraka. Mungkin ada yang mengatakan, emangnya kita pemilik neraka, seenaknya aja mengatakan penduduk neraka. Tetapi Allah, Allah pemilik neraka, Allah yang mengatakan, ya, bukan kita yang mengatakan yang melakukan riba masuk neraka, tetapi Allah sendiri yang mengatakan, dan janji Allah pasti. Kalau tetap melakukan riba setelah tahu, faulaika ashabun nar, mereka adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, Allah mengatakan, bahkan mereka di dalam neraka tersebut kekal. Kekal maknanya dijelaskan para ulama ada dua. Mungkin ada yang bertanya-tanya, karena di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, walaupun seseorang, Allah mengatakan, bahkan Allah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah, siapapun yang melakukan amal kebaikan sebesar biji zarah pun pasti akan masuk surga. Pertanyaannya, mungkin ada orang melakukan riba, tapi dia rajin sedekah, rajin sholat, rajin puasa, tapi Allah mengatakan di sini mereka kekal. Apakah sedekah, puasa, dan haji mereka tidak bermanfaat? Ya, kalau mereka bersedekah dari yang haram, tentunya tidak dimanfaat. Karena Rasulullah SAW juga yang mengatakan, wala sadaqata min ghululin, tidak diterima sebagai amal soleh sedekah dari harta yang haram. Terus bagaimana dengan puasa dan haji? Kalau haji juga adalah sebutkan dalam hadis bahwa hartanya dari yang haram, maka tidak diterima. Tapi bagaimana dengan puasa dan sholat? Ya, maka juga ada ancaman dari Allah Ta'ala bahwa ya, sholat itu isinya seluruhnya doa-doa, adalah doa-doa. Dan diriwayatkan dari hadis Imam Muslim, fa'anna yustajabu lahu, Rasulullah SAW mengatakan, mana mungkin dikabulkan, yaitu orang yang berdoa kepada Allah, wa ta'amuhu wa syarabuhu wa malbasuhu min haram wa ghuziya bi haram, makanan minumannya dari yang haram, mana mungkin dikabulkan doanya. Sedangkan sholat itu adalah seluruhnya doa-doa. Dikhawatirkan orang yang makan riba bahwa sholatnya juga tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Terus bagaimana dengan puasanya? Nah, kalau orang ini masih meyakini bahwa Allah lah yang berhak diibadahi dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan wajib ditaati, cuman hanya melakukan kesalahan pada riba ini, berarti dia masih muslim. Ya. Maka maksud ayat Khalidun ini sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim, artinya lama dia azabnya. Begitu lama dia azabnya kekal. Dan biasa dalam bahasa Arab dan Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab, orang Arab mengatakan yaitu apa? Begitu lamanya seolah-olah menjadi kekal. Tetapi makna yang kedua dari hum fiyah khalidun, mereka kekal ini betul-betul tidak akan keluar selama-lamanya. Ini adalah bagi orang-orang yang kafir, yang sudah keluar dari Islam. Ya. Artinya bagaimana? Artinya orang ini menghalalkan riba. Allah sudah jelaskan ini haram, kemudian tetap melakukannya dan dia meyakini halal. Ya. Sudah dijelaskan bahwa begini haram dan ini ayatnya, dan dia tetap meyakini ini halal. Kenapa? Karena ya adalah suatu keadilan. Karena saya sudah meminjamkan uang, ya, dan dia beruntung ketika usahanya, maka juga saya juga berhak mendapatkan untung sebagian dari keuntungannya. Ya, padahal sudah dijelaskan bahwa ini bukan sesuatu keadilan, tapi ini adalah kezaliman, nanti akan kita jelaskan. Nah, artinya orang ini mengingkari salah satu syariat Allah, yaitu tentang pengharaman riba, maka dia sudah keluar dari Islam sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Qayyim, maka dia kekal sudah bukan seorang muslim lagi. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wajtanibu sab'al mubiqat, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang menghancurkan. Ketika dilakukan ini akan menghancurkan amal-amal soleh yang lainnya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apa saja yang 7 tersebut? Qala asyirku billah, yang pertama kesyirikan kepada Allah, wa sihir, wa qatlun nafsil lati haramallah illa bilhaq, wa aklu riba. Sihir, bunuh seseorang yang Allah haramkan untuk membunuhnya dan memakan riba. Jadi makan riba salah satu dosa yang paling besar. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh At-Tabrani, yang mana hadis ini didhaifkan oleh mayoritas ulama hadis, akan tetapi Al-Ajluni mensikohkan rawi tersebut, yaitu yang bernama Umar bin Rashid, dan hadis ini dinyatakan sahih li ghairihi oleh Syalbani. Mayoritas ulama mengatakan hadis ini lemah, tapi Syalbani mengatakan hadis ini menjadi sahih li ghairihi, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riba isnani wa sab'una baban, riba itu ada 72 pintu. Adnaha, yang paling rendah dosanya, mislu ityani rajuli ummahu, seperti seorang menzinai ibu kandungnya. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Anas bin Malik, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya. Syalbani mengatakan derajat hadis ini sahih li ghairihi juga. Inna dirham, sungguhnya satu dirham, yusibu rajul, yang diambil oleh seseorang, minar riba, dengan cara melakukan riba, a'zam indallah fil khati'ah, itu sesuatu yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala, min sittin wa thalasina zanyah, dari 36 kali berzina, yazni harujul, seseorang melakukan zina tersebut. Sehingga ya, begitu besarnya dosa riba ini, semua orang yang ikut serta, ikut campur terjadinya riba ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dampaknya begitu besar dan dosanya begitu besar. Ya, diancam perbedaan hukum Allah dengan hukum manusia. Ya. Allah memberikan hukum dan ancaman tujuannya supaya apa? Contohnya Allah memberikan hukuman kalau membunuh, dibunuh. Ya. Kalau melakukan riba masuk neraka. Begitu beratnya ancaman Allah Ta'ala, maka hukum Allah tujuannya untuk apa? Larang Allah Ta'ala untuk tidak dikerjakan, supaya ditinggalkan. Tapi kalau hukum manusia, orang banyak membuat aturan, dan aturan manusia itu biasanya untuk dilanggar. Ya. Nah, ini artinya Allah Ta'ala sengaja membuat aturan ya, yang azabnya begitu besar, supaya jangan sekali-kali kita melakukannya. Dan kalau kita lakukan, pasti Allah menepati ya, janjinya. Dan riba ini merupakan dosa yang besar, dan juga dampaknya begitu merusak di tengah masyarakat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW melaknat artinya mendoakan orang yang melakukan ini terjauh dari rahmat Allah. Dan doa Rasulullah SAW pasti mustajab. Orang yang melakukan ini, artinya melakukan riba, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala. Dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Dia akan jauh dari Allah Ta'ala. Allah berlepas dari dia. Karena tadi Allah sudah mengatakan, maka Allah akan memerangi yang melakukan ini. Siapa saja yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, akila riba wa mukilahu, pemakan riba wa mukilahu, dan yang memberikan makan orang yang membayarkan. Orang kalau pemakan riba, dia memberikan hutang. Kalau mukilahu, ya dia yang berhutang dan memberikan ribanya. Dia orang yang padahal dia sudah membayarkan, dia dizalimi, dia membayar bunga, tetapi dia juga dilaknat. Ya, kerugiannya sangat banyak. Siapa lagi? Wakatibahu, dan penulisnya. Ya, penulis menulis bunga. Oh, bunga dicatat bunganya sekian bulan ini. Ya, atau menulis ketika kontrak. Oh, kontraknya bikin kontrak ini bunga, ada bunga. Maka ini juga dilaknat. Padahal hanya menulis saja terkena laknat. Wasyahidai, dan dua saksi. Ya, dan saksi ketika melakukan akad utang piutang yang ada ribanya, hanya saksi saja, tetapi sama. Rasulullah SAW mengatakan, waqalahum sawa, mereka seluruhnya sama, sama dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ya, maka seluruh orang yang ikut serta berpartisipasi langsung terhadap riba ini, maka mendapatkan dosa yang sama. Dan sudah jelas ketentuan Allah Ta'ala, ya, setiap pemikiran pasti ada pengikutnya. Dan sebaik-baik pemikiran, teori, dan yang untuk dijalankan adalah hukum Islam. Maka kalau kita ingin selamat, ikuti hukum Islam. Dan selalu ada orang-orang yang berusaha untuk membuat pikiran-pikiran, ide-ide untuk menghalalkan riba ini. Dan selalu ada pengikutnya. Dan itu kita juga sering mendengar adanya ya, orang-orang menyampaikan teori-teori tentang pengharaman bunga, tentang pengharaman riba ini. Dan ini pun teori-teori ini dilakukan oleh orang-orang Nasrani ketika di awal-awal gereja dahulu, ya. Dulu gereja di Eropa sangat gencar mereka untuk mengatakan bahwa riba itu haram, ya. Dan akhirnya mereka, orang-orang Eropa, merasa bahwa ajaran ini malah menjadikan mereka tidak berkembang. Mereka tidak berkembang, akhirnya mereka keluar dari, mereka pisahkan antara agama dengan politik serta ekonomi. Ya, mereka mengatakan, ya, mereka buat teori-teori yang lebih baik dari teori gereja mereka. Jadi timbul istilahnya sekularisme, yaitu untuk memisahkan kalau soal agama ya di gereja saja. Dan akhirnya apa yang terjadi, mereka menjadikan maju. Dan ini sekulerisme ini jadi pemikiran juga di kaum muslimin, bahwa ada pemikiran kalau urusan agama hanya cukup di masjid, kalau politik dan ekonomi itu urusannya di, bukan di masjid, ya, bukan di masjid. Maka berbeda antara agama Islam dengan agama selain dari Islam. Adapun agama Islam, kemurniannya dijaga Allah Ta'ala. Kenapa? Islam sumbernya Al-Quran dan Hadis. Al-Quran Allah sudah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahfizun. Allah menjaga Al-Quran dan hadis-hadis Nabi juga dijaga oleh para ulama. Berbeda dengan agama-agama sebelumnya, mereka sudah banyak dirubah-rubah oleh pemuka agama mereka. Sehingga ada teori-teori yang menghalalkan riba, diantaranya yang sering ya, yang sering ada di tengah-tengah kita, yaitu tujuannya untuk menutup inflasi uang. Ini adalah suatu keadilan, ya. Mereka mengatakan untuk menutup inflasi uang. Jadi adil dong, kami minjam uang atau minjam uang untuk sekian 10 tahun, 15 tahun, kan setiap tahunnya terjadi inflasi, ya kan? Tadi terjadi inflasi. Kalau tidak pakai bunga, berarti makin terpuruk kami. Tapi yang bunga ini tujuannya untuk menutupi inflasi pada mata uang. Ya, jadi ini adil. Nah, ini teori mereka. Ya. Maka ini bukanlah suatu keadilan. Ketika kita membebankan ya inflasi mata uang kepada orang yang berhutang pada kita, ini tidak adil. Ya, kenapa tidak adil? Karena bukan orang yang meminjam utang pada kita dialah penyebab inflasi. Sesungguhnya penyebab inflasi itu sendiri adalah dari riba. Ya. Inflasi itu penyebabnya adalah dari riba. Bagaimana terjadi inflasi dari riba? Ketika ya pabrik-pabrik memproduksi suatu barang pinjaman dari bank yang mana ada bunganya. Ya, yang mana ada bunganya. Ketika suku bunga tersebut dinaikkan, otomatis pabrik-pabrik mereka akan menaikkan harga barang. Ya. Akan menaikkan harga barang sehingga naik agar barang dari mata uang, terjadilah inflasi pada mata uang. Ya. Sehingga terkikisnya nilai mata uang pada barang. Terjadi inflasi. Kenapa? Karena suku bunga. Suku bunga itu adalah riba. Atau suku bunga diturunkan. Riba itu kan suku bunga itu dari riba diturunkan. Apa yang terjadi? Maka banyak orang meminjam-minjam ke bank karena suku bunga rendah untuk beli rumah, beli mobil, beli kendaraan, ya. Suku bunga rendah, maka iming-imingi silakan pinjam untuk usaha mikro, bunganya rendah 6% per tahun, sehingga banyak orang berbondong-bondong minjam. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Orang banyak memegang uang dan barang sedikit. Ya, apa yang terjadi kalau barang sedikit mata uang banyak? Inflasi lagi. Ya, inflasi lagi. Dulu tidak umum bank-bank konvensional, maka harga tanah rumah itu tidak semahal sekarang. Sekarang satu orang bisa membeli rumah berapa? 3-4. Jadi akhirnya kesetiaan barang itu, orang-orang sering membelinya. Satu rumah memiliki 4 mobil, 3 mobil dengan cara kredit tadi, pembiayaan tadi. Sehingga barang itu sedikit jadinya, terjadi inflasi lagi, barang-barang menjadi naik. Jadi suku bunga itulah penyebab. Jadi bukan karena orang meminjam tadi, kenapa kita bebankan kepada dia bunganya? Ya. Jadi tidak adil dengan kita membebankan pada orang tersebut. Ya. Kemudian dan terkadang bisa jadi deflasi, kenaikan pada mata uang dari membeli barang, tetapi orang tadi tetap juga dia, ya, contoh barang. Barang kadang naik, kadang turun, ya kan? Kadang-kadang barang tersebut turun. Kenapa orang berhutang tadi tidak turun juga? Kalau seandainya kita katakan bahwa tujuannya untuk menutup inflasi, terkadang barang-barang harganya turun. Kenapa tidak diturunkan juga bunganya? Nah, inilah berarti bukan suatu keadilan. Ini ada suatu kezaliman. Kemudian satu lagi ya, tadi yang tadi sempat saya singgung bahwa ini adalah suatu keadilan memberikan bunga kepada orang-orang minjam uang untuk usaha. Kenapa? Karena dengan uang kita pinjamkan, dia mendapatkan untung yang besar. Kan tidak mengapa dan tidak ada salahnya kami meminta sebagian keuntungan dia. Ini adalah keadilan karena dia begitu banyak dapat untung dari usahanya. Kan adil, kami minta sedikit saja per bulannya. Seolah-olah benar, ya kan? Seolah-olah benar. Tapi ini juga bukan suatu keadilan, tetapi ini adalah suatu kezoliman. Kita katakan sesungguhnya kamu bukan adil. Kamu hanya mengharapkan keuntungan saja. Kalau seandainya dia rugi, ya, kamu tadi memikirkan hanya untungnya saja. Begitu dia rugi dalam usaha, kamu tetap minta untung. Padahal dia sudah terpuruk dalam usahanya, sudah rugi, tapi kamu tetap membebankan bunga. Berarti sudah melakukan kezaliman. Nah, inilah teori yang seolah-olah benar, pada hakikatnya adalah salah. Maka dalam Islam yang benar adalah kalau ingin untung maka siap rugi. Ya, maka sistemnya adalah bagi hasil uang tersebut digunakan untuk modal usaha, maka ketika ada untung dibagi sesuai kesepakatan. Kalau rugi maka siap-siap uangnya akan berkurang sesuai dengan kerugian tersebut. Sehingga kalau siap untung juga siap rugi. Ini adalah keadilan. Begitu ada untung tanggung bersama, begitu rugi tanggung bersama juga. Maksudnya tanggung bersama, dia sudah bekerja ternyata rugi, dia tidak mendapatkan apa-apa, maka kita harus siap rugi juga, uang kita berkurang. Tapi kalau ada untung maka kita bagi bersama juga, ada untung kita bagi sesuai dengan kesepakatan tadi. Nah, inilah Islam, hukumnya adil, Allah Maha Adil. Saya rasa itulah tentang sekilas ya, insyaallah kita lanjutkan materi tentang riba ini pada kajian berikutnya. Sebagaimana janji saya tadi, kita sesi akhir ini diskusi dan tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya dan ada salah satu pertanyaan sebelum langsung. Ya, sebentar Pak ya. Masya Allah ini sudah banyak, ada dua pertanyaan di sini. Saya ingin bertanya, apa hukum menerima beasiswa dari Yayasan Baitul Mal, suatu bank konvensional, yang mana saya mengkategorikan diri saya sebagai salah satu orang yang berhak menerima zakat, yaitu fisabilillah, dalam kurung saya kuliah di bidang pendidikan Islam. Jazakumullah khairan. Ya, ada yang membuat saya pertanyaan ini belum jelas. Pertama, yang saya belum mengatakan ini tidak jelas karena di sini sebutkan beasiswa dari Baitul Mal yayasan konvensional. Ya. Maka dia mengatakan bahwa dia menerimanya sebagai zakat. Padahal tidak dijelaskan kalau beasiswa itu adalah zakat. Tidak jelaskan sebelumnya dalam pertanyaan, maka saya jawab wallahu taala alam ya. Cuman yang bikin ragu karena Baitul Mal ini dari yayasan bank konvensional, maka ya wallahu taala alam, zakat merupakan kewajiban pada harta tertentu dan jumlah dengan syarat tertentu dan diberikan pada orang-orang yang tertentu. Maka di antara orang tertentu tersebut, asnaf 8 salah satunya adalah fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zakat ini diambil dari mana? Zakat ini dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Ini harus kita bedakan antara zakat dengan bersihkan diri dari ya riba. Maksud saya, ya, apakah sudah benar yayasan ini dalam pemungutan zakatnya? Karena kalau yang benar, cara yang benar itu dalam mengambil zakat itu bukan dari bunga, tapi mengambil zakat itu dari yang halal saja. Yang haram itu semuanya dibersihkan, tidak terkena zakat. Tetapi harus dibersihkan seluruhnya untuk fakir miskin. Jadi zakat itu hanya dari harta yang halal saja. Tidak boleh zakat dari harta yang haram. Ya, ini yang membuat saya bingung dalam pertanyaan ini. Itu yang pertama. Artinya harus dipastikan dulu bahwa apakah zakat ini sudah sesuai dengan zakat Islam atau tidak. Karena zakat hanya dari harta yang halal saja. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan khusus untuk menjawab pertanyaan ini, menganggap sebagai fi sabilillah. Maka saya, wallahu ta'alam, ya, intinya beasiswa, dana pendidikan untuk sekolah. Maka ini juga pernah ditanyakan pada lembaga fatwa, yaitu Web Islam, Islam Web, yang mana mengatakan bahwa jika si penerima beasiswa ini mengetahui dananya dari harta yang haram, ya, maka dia tidak boleh mengambilnya. Ya, tidak boleh mengambilnya kecuali kalau dia memang fakir atau miskin. Halalnya karena dia sebagai fakir dan miskin untuk menerima beasiswa dari harta yang haram tersebut. Kenapa? Memang dana yang haram tersebut untuk fakir dan miskin. Ya. Jadi bukan sebagai zakat sebagai fakir dan miskin. Tapi ya, kalau seandainya uang diterima ini dari bank konvensional, tapi dana yang halalnya, sedangkan bank konvensional melakukan ada yang haramnya, artinya maka ini ada percampuran antara halal dan haram. Maka terjadi perbedaan para ulama, ya. Maka terjadi perbedaan para ulama, ada yang mengatakan dibolehkan kalau memang dari diyakini bahwa itu dana dari yang halal. Dan ada yang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, wala uhibbu dzalik, saya tidak menyukainya. Maka kemudian lembaga fatwa tersebut menyarankan untuk kalau ragu-ragu tinggalkan. Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ittaqa syubhat faqad istabra li dini wa irdi. Siapa yang meninggalkan sesuatu harta yang tidak jelas, maka sudah menjaga agama dan kehormatannya. Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang melakukan syubhat maka terjatuh pada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa'a fi, seperti orang yang mengembala di antara yang halal dan haram, takut dia akan pasti akan akhirnya makannya haram. Ya. Maka Allah Ta'ala tadi sudah jelaskan, semoga dapat dipahami. Silakan Pak. Ya, insyaallah. Pertanyaannya, minjam uang sejumlah tertentu sudah berlalu sekian tahun dalam waktu yang lama, dan nilai uang tadi tentunya dikarenakan inflasi jauh turunnya di waktu pembayaran. Akhirnya diminta pembayaran, yaitu dikonversi dengan emas pada waktu itu. Ya. Misalkan dulu pinjamnya 5 juta dapat emas 10 gram, ya. Maka dikonversi, sekarang kamu membayar utang kamu pakai 10 gram emas. Ternyata nilainya bukan 5 juta lagi, ternyata nilainya sudah menjadi 10 juta. Nah, apakah itu dibolehkan? Maka ya, ini kan terjadi pertambahan pada hutang. Ya, terjadi pertambahan pada utang. Nah, disebutkan para ulama, ya, bahwa kalau memang inflasinya tersebut sangat tinggi sehingga menjadikan nilai uang tersebut tidak ada harganya, maka dibolehkan, ya, adalah suatu keadilan. Ini adalah solusi untuk apa? Solusi dari suatu masalah, bukan sengaja dari awal. Maksud saya, memang di awal kita katakan kamu pinjam uang 10 juta ya. Tapi ini seolah dikasihkan uang seolah-olah 10 juta ini 5 gram emas. Kamu nanti bayarnya pakai emas. Kan nanti bayarnya pakai rupiah tapi senilai sekian gram, paham maksud saya? Nah, saya ulangi lagi. Maka tidak dibolehkan memang sengaja dari awal kita katakan ya, ini saya pinjamkan uang 10 juta. Kita nilai dengan emas, 10 juta ini dengan emas ternyata 10 gram sekarang ini. Kamu bayar nanti 20 tahun lagi ya, dengan uang juga, serahkan pakai saya uang, tapi senilai 10 gram emas. Ya. Artinya ternyata 20 tahun lagi ya, yang 10 gram emas itu ternyata nilai 20 juta, tapi yang diserahkan juga 20 juta. Maka ini tidak boleh. Kalau sengaja dari awal dilakukan, kenapa? Sudah terjadi pertukaran uang dengan emas tidak tunai, padahal Nabi sudah mensyaratkan bahwa kalau menukar uang dengan emas harus tunai. Tetapi para ulama mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang adil. Tidak adil kalau ada orang berhutang dahulu ya, ternyata sekarang pas bayar tidak ada nilai uangnya. Nah, dibolehkan untuk keadilan kalau memang inflasinya terlalu tinggi. Ini yang terlalu tinggi, tapi kalau tidak, wallahu ta'ala, tidak dibolehkan. Itu akan menjadi riba. Ya, contohnya ya inflasi terlalu tinggi, mungkin saking lamanya dulu pinjam uang 100 ribu itu bisa beli tanah 1 hektar tahun 80-an misalkan. Nah, ternyata sekarang 100 ribu bisa beli tanah 1 meter ya. Enggak bisa juga kalau sekitar sini kayaknya ya. Nah, ini tidak, maka dibolehkan diperkirakan dengan emas, wallahu ta'ala. Kita dengarkan azan dulu. Ya, kita dengarkan azan, setelah azan kita lanjutkan. Sudah belum? Belum, Pak? Sudah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. على الفلاح. خي على لا إله إلا Kita melanjutkan kembali, bagaimana hukumnya jika showroom mobil yang dalam transaksi kreditnya bekerjasama dengan leasing. Showroom jual mobil ke sebuah PT atau perorangan, DP di showroom, sedangkan sisanya melalui leasing. Pertanyaannya bagaimana? Ya, maka jawabannya ini riba, karena dengan membayar DP kepada showroom sudah terjadi akad jual beli, karena DP itu adalah bagian dari harga. Maka kalau sudah dibayarkan sebagian dari harga dan sudah diterima uangnya, maka sudah terjadi akad jual beli. Kemudian ya, sisanya dipinjamkan oleh leasing dan dibayar lebih dari yang dipinjamkan. Contohnya sisanya 200 juta dibayar selama 5 tahun. Total 5 tahun tersebut ternyata lebih dari yang dipinjamkan leasing tadi. Berarti ini pertambahan dari utang piutang, karena kikanya leasing tersebut menghutangkan uang. Maka ini sudah terjadi riba. Maka semua yang ikut serta dalam terjadinya transaksi ini, mereka termasuk orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Pihak showroom menagih pembayaran ke leasing. Iya, sudah kita sebutkan. Satu lagi, menjual beras oplosan, beras 8.000 per liter dioplos dengan beras 10.000 per liter, dijual dengan harga 9.000 per liter, apakah termasuk riba? Ya, wassalam. Jadi menjual beras tadi dengan uang harga 9.000, berarti menukar beras dengan uang. Apakah terjadi riba? Tidak, tidak terjadi riba. Karena tadi sudah kita katakan bahwa riba ya, kalau menukar beras dengan beras. Adapun kalau beras dengan uang, maka boleh ya. Bahkan tidak tunai pun boleh. Dengan tidak tunai pun boleh, misalkan beli beras ngutang, itu boleh ya. Tapi kan ini kan sama-sama komoditi ribawi. Yang satu uang komoditi ribawi, beras juga komoditi ribawi. Ya. Maka dijelaskan para ulama, memang ini keduanya komoditi ribawi, tapi sebab pengharamannya berbeda. Adapun uang ini sebab pengharamnya karena di alat tukar. Kalau beras ini sebab diharamkannya tukar menukar berlebih dengan beras karena dia makanan pokok. Ya. Sehingga sebab pengharamnya berbeda, dibolehkan menukar uang dengan beras ini, boleh tidak tunai. Tapi kalau menukar uang dengan uang harus tunai. Ya, karena sama-sama alat tukar, contohnya menukar rupiah dengan dolar. Berbeda harganya, tidak apa-apa. Ya, karena Nabi mengatakan fa idza talafatil asnafu fabiu kaifa syaitum idza kana yadan biyadin. Sarannya harus tunai. Jadi harus diserahkan rupiah dan dolarnya ketika itu. Atau uang dengan emas juga harus tunai. Maka ini bukan riba. Wallahu ta'ala. Ada yang langsung juga bertanya, silakan bertanya langsung. Silakan. Ya, hukum beli emas secara online. Maka sudah kita katakan tadi bahwa beli emas dengan nukar, beli emas dengan uang harus tunai, karena Nabi mengatakan dengan demikian, fa idza ikhtalafatil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Maka harus tunai kalau jenisnya berbeda. Contohnya jenis berbeda ya, emas dengan mata uang. Maka seluruh mayoritas ulama mengatakan itu haram. Ya. Ada ulama kontemporer mengatakan, ya, ulama kontemporer mengatakan bahwa emas itu sekarang bukan alat tukar lagi. Emang di masa Nabi emas itu alat tukar, yaitu dinar. Tapi di masa kita lagi, di masa kita sekarang, alat tukar bukan lagi dinar, tetapi sudah berubah menjadi uang, sehingga emas tersebut seperti barang yang biasa, yang lain, boleh dong dengan cara dibolehkan karena dia bukan alat tukar lagi, berarti dibolehkan seperti beli barang, mobil, rumah, ya tidak tunai. Maka kita katakan ya, bahwa yang mengatakan emas itu haram, Nabi bukan dinar, tapi Nabi mengatakan emas, bukan dinarnya. Nabi mengatakan dalam hadis, az-zahabu bizzah wal fiddo bil fiddo, emas dengan emas, perak dengan perak. Ya, para ulama yang mencari ilat pada emas itu adalah alat tukar, kena dinar. Jadi dalam hadis bukan emas, bukan dinar, bukan alat tukarnya. Maka dikiaskan, dianalogikan mata uang itu yang ada sekarang rupiah dengan emas, sama-sama alat tukar. Ya, mereka mengatakan emas sekarang bukan alat tukar, dinar bukan alat tukar lagi. Ya, maka jawabannya yang jelas Nabi menyebutkan emas. Maka emas tidak mungkin akan dikeluar dari komoditi ribawi. Selama-lamanya dia tetap komoditi ribawi. Jawaban kedua, ya, bukan sebagai alat tukar, maka kita katakan kalau orang beli emas tujuannya untuk sebagai barang dipakai atau untuk investasi nyimpan uang. Hah? Untuk barang dipakai. Walaupun ada ibu-ibu yang pakai emas, tapi tujuan sebetulnya apakah untuk dipakai harian atau untuk nyimpan uang? Nyimpan uang kan. Sehingga itulah hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih kata-kata dalam hadis tersebut, itu adalah wahyu dari Allah. Jadi selama-lamanya emas itu tidak akan keluar dari komoditas ribawi. Maka pendapat itu jelas lemah, menyelisih pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh membeli emas dengan cara online. Wallahu ta'alam. Habis waktu kita. Ya, insyaallah kita lanjutkan diskusi dan tanya jawab pada pertemuan bulan depan ya. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, kita lanjutkan pada pertemuan bulan depan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.